على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة، أما بعد، إخواني في الله، setelah tadi dijelaskan tentang status atau sisi-sisi kemusyrikan sistem demokrasi dan para penganutnya, dan pada siang hari ini kita akan menjelaskan tentang ismatud dam, keterjagaan darah, dan nanti berikutnya materi tentang konsekuensi ketika orang sudah jatuh ke dalam kemurkaan, baik konsekuensi dunia maupun konsekuensi nanti di akhirat. Yang pertama tentang ismatud dam wal mal, keterjagaan darah dan harta. Hukum asal darah orang muslim itu adalah haram ditumpahkan. Hukum asal darah orang muslim. Dan di sini kaitan dengan penumpahan darah artinya kaitan dengan yang nampak di luar, kan? Berarti yang kita bahas kaitan dengan Islam hukmi, Islam hukum dunia. Dalam arti orang yang menampakkan keislaman tidak menampakkan pembatal keislaman. Nah, hukum asal darah dan hartanya itu adalah terjaga. Tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh melukai orang muslim dengan sengaja. Jadi, hukum asal darah orang muslim adalah haram ditumpahkan kecuali dengan dalil khusus. Apa dalilnya bahwa hukum darah orang muslim itu adalah haram? Banyak dalilnya dalam Al-Quran, juga sunnah. Yang pertama dari Al-Quran, tadi dalam surat At-Taubah ayat 5, ketika Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudzuhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bunuhilah orang-orang musyrik itu, ya, kata Allah. Orang-orang musyrik, maksudnya orang musyrik harbi, orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan mereka, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Berarti apa? Ditumpahkan kan darahnya, kan? Fa in tabu, kemudian bila mereka taubat dari syiriknya, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, maksudnya masuk Islam. Apa? Fakhallu sabilahum. Beri mereka jalan, jangan diganggu. Lihat, kalau sudah masuk Islam, tidak boleh diganggu. Dalam ayat 11-nya, fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa'ikhwanukum fiddin. Bila mereka taubat daripada syiriknya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka ikhwan kalian dalam satu agama. Nah, sedangkan kalau itu saudara kita, hukum orang muslim yang merupakan saudara kita apa? Hukumnya apa? Hukumnya adalah sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis sahih Muslim, al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara orang muslim. Rasul juga mengatakan Kulul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu. Setiap orang muslim atas orang muslim itu haram apa? Darah dan hartanya. Jadi konsekuensi persaudaraan adalah haram darah dan hartanya. Enggak boleh ngambil harta orang muslim walaupun apa? Walaupun sepele. Walaupun cuma apa? Dalam hadis Rasul mengatakan, dalam hadis dari Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, hadis sahih, la yahillu limri'in muslimin ayya'khuza asa'akhihi bigayri tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi orang muslim mengambil asok, tongkat milik saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Walaupun apa? Tongkat. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, manikta to'ama lam ri'im muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Hadis muslim, barang siapa dia mengambil harta orang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah tetapkan neraka baginya dan Allah haramkan surga atas orang tersebut. Seorang sahabat mengatakan, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Wahai Rasul, walaupun barang yang diambil itu barang yang sepele, kata Rasul, wa in kana qadiban min arakin. Walaupun cuma satu potong kayu siwak. Walaupun satu apa? Satu batang kayu siwak kan besar gini kan? Itu harta orang muslim. Jadi haram. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Bakrah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah di Mina pada musim haji tanggal 10 Zulhijjah, Rasul mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum haza fi baladikum haza fi syahrikum haza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram seperti keharaman hari kalian ini. Hari kalian maksudnya apa? Tanggal 10 yaumun nahr itu. Fi baladikum haza, di negeri kalian ini tanah haram. Tanah haram, di tanah haram orang mencabut rumput liarnya dicabut itu kena denda. Maksudnya Allah yang menetapkan denda, harus bayar dam. Berburu di tanah haram juga bayar denda. Jadi haram itu tanah haram. Fi syahrikum haza, di bulan kalian ini, maksudnya di bulan haram ini. Bulan haram, bulan apa? Bulan haram, bulan apa aja? Kalau ashur al-hurum, bulan-bulan haram, bulan apa saja? Bulan apa saja? Ada 4 bulan. Inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 ya 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan haram. Bulan haram. Bulan haram itu bulan yang melakukan dosa di dalamnya apa lebih besar. Juga haram memulai peperangan di bulan haram. Itu sudah Allah haramkan semenjak penciptaan langit dan bumi. Jadi bulan apa? Ulangi lagi. sebulan Ramadan. Yang pokoknya yang tiga berurutan, yang satu misah. Kan Zulqa'dah bulan 11 kan, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Nah ini terpisah, Rajab itu kan bulan haram. Kembali bahwa tadi dalil menunjukkan bahwa orang muslim darah dan hartanya adalah haram, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan dalil khusus. Di antaranya apa yang boleh ditumpahkan darah orang muslim? Orang muslim boleh dibunuh kalau apa? Kalau kisos, kalau apa lagi? Kalau zina, muhsan, apa lagi? Murtad ya, karena keluar dari Islam, apa lagi? Apa? Yang murtad itu. yang selanjutnya, kalau di negara Islam ada khalifah, sudah dibaiat seorang khalifah, terus ada yang kedua dibaiat, maka yang kedua wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Terus juga selanjutnya kalau bugot diperangi. Jadi kalau ini bukan dibunuh tapi diperangi. Apa bedanya dibunuh dengan diperangi? Kalau dibunuh ya dibunuh. Kalau diperangi aja perangi. Ya mungkin sebagian terbunuh, sebagian akhirnya tobat atau umpamanya mereka kembali lagi kepada ketaatan. Tidak punya kekuatan lagi. Makanya kalau bugot memang diperangi, tapi kalau yang terluka tidak boleh dihabisi. Kalau bugot, kalau memerangi orang kafir, murtad, orang kafir itu terluka ya dihabisi. Terus tawanannya enggak boleh dibunuh. Kalau bugot, kalau tawanan orang kafir boleh dibunuh tidak? Boleh. Terus juga yang lari kalau bugot enggak boleh dikejar. Kalau orang kafir boleh dikejar. Harta rampasannya kalau bugot tidak boleh dijadikan ghanimah. Kalau orang kafir dijadikan ghanimah. Itu perang. Kan beda antara diperangi dengan dibunuh. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah rasulullah illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Zanin muhsan. As-sayibu az-zani as-sayib. As-sayib itu orang yang sudah pernah menikah, disebut apa? Sayib. Walaupun sekarang enggak punya suami atau tidak punya istri, kalau pernah nikah disebut apa? Sayyib. Disebut sayyib. Pernah nikah disebut sayyib. Walaupun tidak punya, maksudnya udah cerai, itu disebut sayyib. Itu kalau berzina dirajam sampai mati. Kemudian apa lagi? An-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Qisas. Kalau membunuh orang muslim sengaja memenuhi syarat tidak dimaafkan di-qisas. Terus at-tariku lidinihi al-mufariku lil-jamaah. orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah kaum muslimin, maksudnya murtad. Itu kalau ini karena murtad. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim dari Al-Fajah Ibn Shuraih, Rasulullah mengatakan, man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh. Barang siapa datang kepada kalian sedangkan urusan kalian di atas seseorang, maksudnya barang siapa datang kepada kalian sedangkan kalian sudah dipimpin oleh seorang muslim, maksudnya ketika ada khalifah, amir, sultan, datang seseorang untuk menyaingi kekuasaannya, maksudnya dibaiat, faqtuluh, maka bunuhlah. Walaupun khalifah yang dibaiat yang kedua ini ilmunya, kesolihannya lebih daripada khalifah yang sudah ada, wajib dibunuh. Kenapa? Ini orang solih, ahli ilmu, susah cari orang ahli ilmu. Ini demi menjaga kesatuan umat, dibunuh. Jadi seperti itu. Bila dibaiat dua khalifah, salah satunya yang kedua harus dibunuh walaupun dia orang saleh. Makanya kenapa kalau kita baca sejarah dari setelah peperangan antara Ali dengan Muawiyah sampai berikutnya daulah Umayyah, Abbasiyah, banyak kan peperangan sesama kaum muslimin. Itu karena mereka menganggap ini kelompok ini sebagai bugot, makanya diperangi. Itu mas yang ini menganggap kelompok ini penguasa, karena saat itu belum ada kesepakatan di antara ulama Ahlus Sunnah. Kalau dahulu, kalau pemimpin muslim kalau melakukan kezaliman dalam rangka ingkarul mungkar, mereka diperangi. Kalau kesepakatan tidak bolehnya membangkang kepada penguasa muslim walaupun zalim, itu kesepakatan yang kemudian muncul kemudian. Kalau dahulu ada sahabat, ada tabi'in, mereka melakukan pembangkangan, memerangi penguasa muslim yang zalim. Jadi kesepakatan Ahlus Sunnah tentang tidak bolehnya khuruj melawan penguasa muslim yang zalim itu adalah kesepakatan setelah generasi tabi'in. Kalau dahulu itu belum ada kesepakatan, banyak menganggap boleh saja dalam rangka ingkarul mungkar. Dan diantara juga Pak sahabat ada yang memimpin pasukan untuk memerangi khalifah yang ada. Itu kalau baca perjalanan sirah atau tarikh itu pasti dapat. Tapi yang jelas kembali kepada bahasan bahwa hukum darah orang muslim itu haram ditumpahkan. Dan ada konsekuensinya. Walaupun seandainya, andai kata kita membunuh orang muslim tidak sengaja atau sengaja, kan tidak di sini kan tidak, hukum tidak diterapkan hukum Allah. Tapi harus ingat, walaupun tidak diterapkan hukum Allah, hal-hal yang berkaitan dengan hak manusia tidak lepas tanggungan. Umpamanya ada orang muslim membunuh orang muslim. Umpamanya ya tidak ketahuan. Itu kewajiban dia harus bayar diat. Walaupun tidak dibawa persidangan, tetap dia punya kewajiban bayar diat kepada keluarga yang terbunuh. Sekarang, maksudnya kalau seandainya sekarang kita naik motor terus menggilas orang muslim, sampai mati, tentu kan nggak sengaja, itu wajib bayar diat kepada keluarga korban. Oh kan saya nggak sengaja, ya walaupun nggak sengaja, kan di Islam itu tidak ada darah yang hadar, hadah yang darah yang tumpah cuma-cuma. Makanya kan kalau pembunuhan sengaja, sengaja kan dikisos. Kalau tidak sengaja, tidak sengaja. Atau sengaja tapi dengan alat yang tidak mematikan. Umpamanya main-main mukul teman pakai ini mati. Ini pembunuhan apa? Seperti disengaja. Sengajanya karena memang ada niat mukul. Tidak sengajanya karena benda yang dipakai secara kebiasaan tidak mungkin mematikan. Tapi tetap diatnya harus bayar diat. Diatnya berapa? Diatnya mughalazah. Mughalazah 100 ekor unta, 40 ekor di antara sedang bunting. Itu diat mughalazah. Padahal apa coba? Makanya jangan iseng gitu kan. Kalau tidak sengaja emang kita apa sedang apa berburu burung pakai senapan, nggak tahu ternyata malah kena orang, ya pas kena, ya kena ajalnya mati, itu kan tidak sengaja, itu juga bayar dia tadi 100 ekor unta. Jadi maksudnya apa? Tidak ada yang sia-sia. Makanya jangan apa, jangan sembarangan ya, mukul itu juga kan ada kisosnya. Mukul orang giginya copot, itu satu gigi aja di Islam itu harganya berapa? 5 ekor unta. Makanya jangan apa, jadi hati-hati. Makanya darah orang muslim itu sangat sangat berharga, sangat mahal. Ini satu jari ini 10 ekor unta ya. Kali aja 5. Jadi kalau ingin kaya, ini orang jarinya kepotong semua sama orang muslim, mungkin hidung kalau apa kepotong semuanya itu 100 ekor unta. Telinga sebelah 50 ekor. Ini 50 ekor. Kalau dipukul sampai geger otak, sampai hilang ingatannya dalam arti jadi tidak memahami lagi, itu kehilangan ingatan 100 ekor unta. Coba aja gabungin ini 100, ini 100, 100 berapa? Punya 500 ekor unta, kaya raya. Masih hidup kan? Tapi kalau jiwa, kalau dibunuh 100 ekor unta. Tapi yang menikmati keluarga. Nah kalau yang tadi 500 yang menikmati diri sendiri, tapi gak punya hidung, gak punya hidup. Jadi itu seperti itu. Maksudnya ketentuan Islam walaupun tidak diberlakukan dalam hukum di sini, tetap kalau kaitan dengan hak manusia itu tetap ditagih di akhirat. Itu jadi hutang bagi si pelaku. Kemudian selanjutnya, sebaliknya hukum darah orang kafir. Hukum darah orang kafir sebaliknya adalah apa? Halal hukum asalnya. Hukum asalnya karena Rasul mengatakan, tadi dalil-dalilnya sama, kebalikannya, tinggal dibalikan saja. Rasul juga mengatakan, dalam hadis muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka haram darah dan hartanya. Berarti kalau tidak kafir terhadap taubat, halal darah dan hartanya. Itu pokoknya dalil yang tadi dibalikan saja. Dibalikan. Karena halal lawannya adalah haram, muslim lawannya adalah musyrik, mukmin lawannya adalah kafir. orang kafir bisa menjadi haram darah dan hartanya dengan dua hal. Pertama, dengan al-aman, dengan al-iman, dengan keimanan. Maksudnya masuk Islam. Orang kafir kalau masuk Islam menjadi apa? Terjaga darah dan hartanya. Tadi kan At-Taubah ayat 5. Bunuhlah mereka. Kemudian kalau mereka taubat, mendirikan sholat, mendirikan zakat, kasih mereka jalan. Enggak boleh diganggu. Itu kan kalau masuk Islam. Yang tadi Rasul juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, saum, zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maksudnya masuk Islam kan, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya. Jadi orang kafir menjadi terjaga darah dan hartanya dengan sebab dia masuk Islam. Itu namanya keterjagaan dengan sebab al-iman. Kemudian yang kedua, keterjagaan dengan sebab al-aman, jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini memiliki empat bentuk yang jelas dalilnya. Empat bentuk. Yang pertama adalah aman al-jiwar. Aman al-jiwar. Jaminan keamanan, keamanan, keterjagaan darah. Keterjagaan darah karena adanya jaminan keamanan daripada individu muslim kepada orang kafir asli. Orang kafir apa? Asli, bukan kafir murtad. Umumnya di negara Islam. Di negara Islam tidak diperkenankan orang kafir hidup kecuali menjadi kafir zimmi. Di negara Islam orang kafir tidak diperkenankan masuk kecuali dengan jaminan keamanan. Orang kafir, saya ulangi, tidak bisa hidup menetap di negara Islam kecuali dengan akad zimmah. Akad zimmah, jadi kafir zimmi, tunduk kepada hukum Islam. Terus yang kedua, orang kafir tidak bisa masuk ke negara Islam, masuk melancong untuk belajar atau untuk cari rezeki atau untuk berobat kecuali kalau ada jaminan keamanan dari orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak disyaratkan imam yang memberikan jaminannya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepada kamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai mendengar firman Allah. Ya, kalau minta jaminan keamanan, kasih dia jaminan. Juga Rasul mengatakan dalam hadis sahih, zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jaminan orang muslim itu adalah satu, sama. Bisa diupayakan oleh orang yang paling rendah sekalipun. Maksudnya orang yang paling rendah secara ukuran, ukuran zahir, itu bisa memberikan jaminan keamanan bagi orang kafir harbi, ya, kafir harbi yang asli kalau masuk ke negeri Islam. Kalau sudah ada jaminan, maka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Makanya ketika Futuh Mekah, ketika Futuh Mekah orang-orang musyrik diperangi, kemudian Ummu Hani saudarinya Ali ibn Abi Thalib memberikan jaminan kepada orang musyrik. Kemudian Rasul mengatakan, "Qad ajarna man ajarti." Aku telah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang kamu berikan jaminan keamanan. Di sini jaminan perempuan diakui. Itu pertama. Jadi kalau sudah ada jaminan tidak boleh di. Makanya termasuk dosa besar kalau orang yang melanggar jaminan ini. Umpamanya di negara Islam orang muslim sudah memberikan jaminan kepada orang kafir yang masuk. Terus orang kafir ini malah dibunuh oleh orang muslim yang lain. Maka yang membunuh ini dosa besar. Dosa besar. Makanya Rasul mengatakan man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Itu pertama. Orang kafir asli harbi yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan individu muslim, maka tidak boleh diganggu sampai menunaikan hajatnya selama tidak melakukan pengerusakan. Dan juga jaminan keamanan ini hanya diberikan kepada individu, bukan kepada kelompok orang kafir. Apalagi kalau kepada pasukan orang kafir. Makanya orang-orang Amerika ketika masuk Saudi, lagian juga Saudi ini bukan negara Islam. Ini orang-orang yang maksudnya ulama-ulama dan para pengikutnya menganggap pasukan Amerika ini adalah pasukan yang mendapatkan jaminan keamanan daripada pemerintah Saudi. Siapa yang berikan jaminan keamanan? Amerika atau Saudi? Amerika atau Saudi? Amerika. Kan bukan Saudi. Dari mana? Saudi itu negara yang paling besar anggaran militernya dibandingkan dengan 15 negara terbesar anggaran militernya. Ini kalau 15 negara Amerika, Rusia, dan yang lainnya digabungkan anggaran militer setahun ya. Dibandingkan dengan anggaran militer Saudi, Saudi lebih tinggi. Tapi Saudi adalah negara paling lemah kekuatan militernya. Paling lemah. Tapi peralatannya paling canggih. Tapi Saudi ini seperti jam terbuat dari emas. Jadi tidak ada mesin penggeraknya. Dalam arti punya alat, tidak punya orang. Makanya semua alat-alat itu dibeli dari Amerika dengan harga yang mahal, yang mengoperasikannya dibayarlah orang-orang Amerika. Maka yang mengerjakannya orang Amerika. Akhirnya digunakan oleh Amerika untuk kepentingan Yahudi di Jazirah Arab untuk mengawasi kegiatan negara-negara Teluk. Jadi Saudi itu yang bayar, yang beli, yang nyewa, hasilnya buat bukan mereka, buat Yahudi. Seperti itu. Pernah kan baca buku tentang membongkar kafiran negara Saudi? Nah, nanti baca di sana. Ada buku para ulama dakwah tauhid ngarang kitab namanya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Su'udiyah, membongkar kafiran negara Saudi. Kalau paham itu enggak akan aneh kalau ketika menghadapi orang-orang yang mengaku salafi di negeri ini. Karena itu induknya seperti itu. Kalau negara itu dibongkar, ulamanya juga terbongkar, pengekornya juga terbongkar. Makanya kalau nggak dibongkar negaranya nggak akan susah. Seperti itu. Nanti di sana maksudnya ada. Apa tadi sampai mana? Oh, pesawatnya ingat ya. Iya. Ini ketika Amerika datang kan ke Saudi, para ulama-ulama ketika para ikhwan mujahidin menyerang markas Amerika di Khobar, meledakannya, muncul fatwa-fatwa ulama-ulama yang mengatakan apa? Mereka itu para perusak yang membunuh orang-orang yang terjaga darahnya. Terus pakai hadis apa? Ini man qatala muahidan lam yarah raihata jannah, barang siapa yang membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan maka tidak akan mencium bau surga. Ketika ikhwan mujahidin menyerang markas Amerika di Falka di Kuwait, muncul juga fatwa ulama seperti itu yang mengatakan bahwa mereka itu para perusak membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jadi karena menurut mereka pemerintah Kuwait yang memberikan jaminan keamanan buat pasukan Amerika. Karena Amerika datang untuk memberikan jaminan keamanan buat Kuwait. Kan lagian juga itu kan andai kata iya memberikan jaminan keamanan itu tidak sah juga. Pertama apa? Itu pasukan bukan individu. Pasukan bukan individu juga tidak sah karena itu jaminan para taugut. Sedangkan para ikhwan mujahidin itu tidak terikat dengan perjanjian para taugut. Karena para ikhwan mujahidin juga diperangi oleh taugut. Makanya tidak terikat. Makanya munculnya banyak pemahaman yang membingungkan umat itu sebenarnya karena muncul dari salah ini. Ketika salah menilai suatu negara, nah, apa yang terjadi berikutnya itu penilaian akan bercabang darinya. Makanya harus apa? Harus melihatnya jangan ke cabangnya, harus ke intinya. Coba aja. Kalau antum percaya enggak? Orang kan sekarang bangga dengan Imam Masjidil Haram ya, Sudes. Ya, setelah kejadian masjid pembantaian Masjid Lal, Pakistan, tahu kan? Sudes datang ke Pakistan, salat berjamaah dengan perpes musyarat dengan ansor togut-togutnya, ansornya. Selesai sholat, berdoa berjamaah. Isi doanya apa? Meminta kepada Allah agar memberikan taufik dan bimbingan bagi perpes musyarat dan para aparatnya. Itu doa untuk keberhasilan taugut. Pernah gak dengar? Wah, di atas Masjidil Haram, di atas mimbar Al-Haram Asy-Syarif pernah dilantunkan doa jazallahu amrika anna khairan. Semoga Allah setelah Irak dahulu ketika invasi ke Kuwait dan waktu itu kan Irak menyerang apa? Kuwait dan juga menghantamkan rudalnya ke Zahran dan Riyadh kan? Setelah hengkang dari Kuwait, doa itu muncul dari Ghurabul Haramain. Para ulama menyebutnya Ghurab Al-Haram, gagak di atas mimbar Al-Haram. Yang doa, semoga Allah membalas Amerika dengan kebaikan atas jasanya bagi kaum muslimin. Kenapa hal-hal itu muncul semua? Tadi ingat, itu kan cabang intinya. Ternyata pemerintahan yang dianggap oleh kaum banyak kaum muslimin sebagai negara Islam. Padahal itu negara apa? Negara kafir, berdirinya juga di atas pembantaian ikhwan tauhid. Itu di awal berdirinya. Bapaknya Fahad Abdul Aziz Abdul Rahman Al-Faisal itu boneka Inggris. Dia belajar politik dari Al-Sabah Kuwait. Itu sejarah. Seperti itu. Jadi nggak akan, kalau tahu apa yang sebenarnya nggak akan bingung kenapa kok ini terjadi di sana. Apa ulama di sana emang nggak tahu realita atau gimana? Itu intinya. Karena politik yang dipakai oleh pemerintah Togut Saudi adalah politik talbis dan tadlis. Politik yang mengkaburkan dan penipuan. Jadi memanfaatkan para ulama atau tokoh-tokoh agama yang lugu, yang tidak paham akan realita yang ada, dimanfaatkan oleh mereka. Kalau cerita itu jadi enggak. Ya, anggap aja untuk menghilangkan ngantuk. Karena kalau habis makan siang kan ngantuk. Tapi nanti kalau kedengaran pemerintah Saudi nanti didatangin nanti. Atau nanti kalau saya pergi ke Saudi nggak pulang lagi. Kalau di Saudi gini langsung diambil. Ngomong gini langsung diambil. Seperti itu. Jangankan ngomong gini, ngomong demokrasi syirik, negara yang melakukan demokrasi kafir, itu langsung tangkapin. Tadi saya kemarin ngasih contoh, berdoa melaknat Amerika langsung dipenjara. Mungkin antum enggak percaya kena, mungkin antum tanya-tanya itu. Mungkin untuk ya pengetahuan juga supaya hilang ngantuknya juga. Saya cerita dulu. Enggak apa-apa. Tentang sejarah Saudi sekarang beda dengan Saudi dahulu. Saudi itu berdiri dengan tiga fase. Fase pertama ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau ulama tauhid, mujaddid al-Islam, menyebarkan dakwah tauhid dan bersanding dengan Muhammad Ibn Saud, amir di kota Deir Iyyah. Dari situ terjadi pembaiatan untuk menegakkan tauhid. Akhirnya tauhid menyebar sampai berapa ya, puluh tahun kemudian. Ini kan di atas tauhid fase pertama. Muhammad ibnu Saud meninggal dunia, digantikan oleh putranya Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud. Meninggal dunia, diganti oleh Saud ibnu Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud. Meninggal dunia, digantikan oleh Abdullah ibnu Saud ibnu Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud. Setelah itu datang pasukan Turki Utsmani yang tidak suka dengan dakwah tauhid, menghancurkan negara tauhid. Jangan kira Turki Utsmani itu sebelum lanjutkan, orang sekarang menganggap khilafah Islamiyah lenyap tahun 1924 ya. Itu yang sebenarnya Turki Utsmani itu sudah menjadi negara kafir 83 tahun sebelum tahun 1924. Karena sejak itu sudah pakai undang-undang Eropa. Makanya para ulama dakwah tauhid punya kitab tentang pengkafiran Turki Utsmani. Nah, ini ketika kisah ini juga yang menyerang dakwah tauhid itu adalah Turki Utsmani. Dan perlu diketahui ketika dakwah tauhid mampu menaklukkan kota Madinah yang dikuasai oleh orang Kuburiyun, dibuka kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak lembaran-lembaran kertas, lembaran tulisan permohonan orang minta kepada Rasul. Di antara ada yang diambil dari Sultan Salim penguasa Turki. Isinya apa? Memohon kepada Rasulullah untuk memenangkan kaum muslimin terhadap orang-orang Nasrani. Ya, minta kepada syirik bukan? Syirik. Dari siapa? Sultan. Kemudian setelah pasukan Turki Utsmani datang menghancurkan Qum, ya, para ulama dibawa, ditawan, dibawa ke Mesir, dibawa ke Mesir karena yang waktu yang menyerang pasukan dari Mesir. Kemudian pada setelah puluhan tahun kemudian bangkit lagi daulah tauhid ini, dibantu juga oleh para ulama dakwah tauhid. Yang kedua juga dikirim pasukan lagi oleh Turki Utsmani, hancur lagi. Para ulama dakwah tauhid menulis kitab tentang kekafiran orang-orang yang mengaku muslim yang ada di Jazirah Arab yang membantu pasukan Turki Utsmani untuk menghancurkan dakwah tauhid. Lihat, orang-orang yang mengaku muslim, Turki Utsmani yang mengaku muslim tidak? Ini masyarakat Jazirah Arab yang mengaku muslim membantu pasukan Turki Utsmani yang mengaku muslim yang untuk menyerang dakwah tauhid. Para ulama dakwah tauhid mengarang kitab tentang kekafiran Turki Utsmani dan tentang orang-orang yang membantu pasukan Turki Utsmani. Ada kitab namanya Sabilun Najah wal Fikak min Muwalatil Murtaddin wal Atraq. Jalan keselamatan dari loyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang Turki. Dikafirkan, disebut daulah kufriyah, orang-orang yang membantunya kafir. Juga Muhammad, tadi kitab Hamad Ibn Atik, Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga nulis kitab tentang hal serupa, namanya Hukum Loyalitas, Hukum Muwalati Ahli Isyraq. Beliau ini meninggal dunianya diarak oleh pasukan Turki Utsmani yang datang dari Mesir, dibawa ke pekuburan, setelah di kuburan diberondong pakai senjata. Itu pasukan apa? Turki Utsmani. Hancur lagi. Nah, 100 tahun yang lalu, mungkin 110 tahun yang lalu lebih, sisa-sisa keturunan Ibnu Saud, tadi Ibnu Saud kan di awal lurus, ini mulai menyimpang. Abdul Aziz ini pergi ke di Kuwait, dia belajar politik di Al-Sabah. Inggris saat itu sudah menguasai Teluk. Kuwait di bawah Inggris. Nah, ingin menguasai Jazirah Arab. Tapi Jazirah Arab ini memiliki kepanatikan terhadap enggak dakwah tauhid ini. Dengan dakwah tauhid ini susah memasuki Jazirah Arab. Akhirnya bekerja sama dengan Abdul Aziz, masih turunan Al-Su'ud tapi yang sudah menyimpang, sudah murtad, bekerja sama dengan dia untuk masuk ke Jazirah Arab. Kemudian di Jazirah Arab ada kelompok namanya Ikhwan Manto Allah. Saudara Ikhwan Manto Allah, nama kelompok orang-orang yang bertauhid. Akhirnya Abdul Aziz ini dengan mengatasnamakan ingin mengembalikan negara tauhid, mengajak mereka untuk berjuang menaklukkan kota-kota yang ada. Ikhwan melihat ini turunan Al-Su'ud, zahirnya juga menampakkan kebaikan, akhirnya kerjasama. Akhirnya kota-kota ditaklukkan dengan jihad. Kemudian setelah kota Riyadh takluk, berarti sudah selesai. Nah, Ikhwan Tauhid ingin melanjutkan jihad menaklukkan Kuwait yang dinilai oleh para ikhwan sesuai dengan tauhid, pemahaman tauhid, Kuwait dan Irak itu adalah biladul musyrikin, negeri kaum musyrikin. Nah, tadi kan Abdul Aziz dari Kuwait, dia belajar dari Kuwait, Inggris pemilik Kuwait, dia tidak memperkenankan ikhwan. akhirnya Ikhwan tetap bersikuku. Abdul Aziz itu memakai siasat bahwa negara sekitar itu sudah bayar jizyah. Sudah bayar jizyah. Padahal bukan jizyah. Gaji dari Inggris. Gaji dari Inggris. Nah, ulama-ulama yang tidak mengetahui masalah sebenarnya, menganggap Abdul Aziz kan amir, imam kan, wajib ditaati. Kalau imam mengatakan damai sesaat dengan orang kafir kan wajib ditaati. Nah, Ikhwan melihat, sebagian Ikhwan melihat gelagat yang buruk, ada niat yang tidak baik. Sebagian Ikhwan juga, sebagian Ikhwan yang lain melihat zahirnya ini pemimpin Muslim. Nah, akhirnya terjadi pertikaian sesama Ikhwan Tauhid. Yang satu menganggap ini kelompok yang tidak taat disebut bugot. Yang satu apa menganggap yang lain jadi pecah jadi dua. Akhirnya terjadi peperangan sesama Ikhwan yang memang sengaja dibuat oleh politik. Karena sudah berhasil tinggal memusnahkan orang-orang ini. Karena orang-orang ini, orang tauhid itu bahaya. Tapi dengan cara dipecah belah. Terjadi peperangan, ketika peperangan sama antara Ikhwan Tauhid, Inggris mengirimkan pesawat tempurnya membombardir Ikhwan sampai mati semuanya. Setelah itu baru seorang duta Inggris, mungkin dalam buku-buku disebutkan namanya, saya lupa, membuka jubahnya. Kan biasa pakai pakaian jubah Saudi, setelah Ikhwan meninggal dunia pakai pakaian Inggris lagi. Sebelumnya Sultan Bajaj, Panglima Mujahidin, Muwahidin di Jazirah saat itu yang menjadi penentang Abdul Aziz, mengatakan kepada utusan Abdul Aziz, kalau seandainya saya mati, bilang ke Abdul Aziz, kalau seandainya saya mati, kalian akan berdesakan di pasar Riyadh dengan orang-orang Nasrani. Ternyata, realita kan yang benar. Karena Sultan Bajaj sudah mengetahui gelagat yang tidak baik. Itu sejarah berdirinya apa? Saudi yang sekarang ini. Abdul Aziz adalah boneka Inggris yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika di atas kapal induk. Apa? Siapa? Separat kan? Presiden siapa namanya? Iya. Nah itu. Makanya tidak aneh juga. Kenapa Raja Fahad ketika ke Inggris diapit oleh ibu ratu dan apa putrinya. Kemudian pakai salib. Kenapa? Karena itu adalah ibu. Ibunya. Maksudnya ibu yang mengayomi negaranya. Makanya tidak aneh ketika setelah Inggris lemah kan dilimpahkan kepada Amerika. Makanya kebijakan Riyadh itu adanya di Washington. Di Washington. Makanya tidak aneh kalau untuk mengkaburkan pemahaman tauhid, buku-buku yang berkaitan dengan tauhid yang jelas mulai dijauhkan dari para pemuda. Yang disebarkan adalah buku-buku yang mengandung banyak kesamaran. Dan sengaja mereka mendatangkan mahasiswa, para siswa dari luar untuk belajar ke Madinah atau ke Riyadh, keluar pulang ke negerinya dengan membawa pemahaman kewajiban taat kepada ulil khamri. Itu hampir semua kan? Itu tujuannya untuk memperpanjang tangan-tangan gurita di belahan dunia. Dari itu kenapa lulusan dari sana banyaknya malah menyimpang. Itu sebenarnya apa kronologis sejarah. Mungkin itu cuma sebagian. Jadi jangan aneh kalau banyak. Sekarang tuh orang LC kalau enggak masuk dari PKS, iya itu mengajak loyal kepada Togut. Kalau tidak kayak Hidayat Nur Wahid, iya kayak siapa? pokoknya kayak orang yang mengatakan, bukan kayak, emang orang yang mengatakan ini adalah imam kaum muslimin yang wajib ditaati. Jadi seperti itu. Jadi jangan aneh. Mungkin kalau diceritakan jadi ya minimal ada gambaran lah. Mungkin kalau detailnya antum baca-baca aja gitu. Tapi upayakan dapat buku itu. Walaupun di sana sebagiannya ada. Tadi kan jauh bahas lagi apa? Dari jiwar, aman al-jiwar, jaminan keamanan karena apa? Keterjagaan darah karena jaminan keamanan. Kedua, ya, orang kafir terjaga darahnya dengan berstatus dia sebagai orang kafir zimmi, yaitu orang kafir asli Yahudi Nasrani. Sepakat ulama tentang Yahudi Nasrani. Kalau orang musyrik yang lainnya diperselisihkan, yang mau hidup di bawah naungan negara Islam, berlaku atas mereka hukum Islam, dan yang memberikan jaminan zimmah ini hanya imam kaum muslimin atau wakilnya seperti para panglima perang. Makanya kalau Rasul mewasiatkan kepada para panglima perangnya, kalau mau melakukan penyerangan apa? Ajak lu kepada Islam. Kalau tidak mau menerima, kalau menerima ya syukur, kalau tidak ajak mereka bayar jizyah. Bayar jizyah. Ini jadi kafir zimmi. Kalau sudah menjadi kafir zimmi, haram darahnya dan hartanya selama-lamanya selama tidak melakukan pelanggaran atau pengkhianatan. Ketika dibunuh ada diatnya. Membunuh orang kafir zimmi itu ada diatnya. Separoh diat orang muslim. Kalau orang muslim 100 ekor unta, kalau orang kafir zimmi hanya 50 ekor. Kalau diat orang muslim umpamanya apa telinganya 50 ekor, kalau orang kafir zimmi cuma 25 ekor. Itu diatnya. Jadi ada konsekuensi gitu. Kemudian yang selanjutnya, orang kafir menjadi terjaga darah dan hartanya dengan keberadaan dia berstatus sebagai kurir, utusan. Utusan pembawa surat atau pembawa pesan dari pimpinan kafir masuk ke negeri Islam. Jadi orang kafir kalau mengirim utusan ke negeri Islam, itu dengan sendirinya dia berstatus sebagai utusan, itu tidak boleh diganggu walaupun tidak ada jaminan khusus. Tapi dengan sendirinya keberadaan dia sebagai utusan itu dijaga. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, "Ana la akhisu bil ahdi wa la ahbisur rusul." Saya tidak melanggar perjanjian dan tidak menahan para utusan. Di dalam hadis yang lain, Rasul ketika datang utusan Musailamah Al-Kazzab, utusan orang murtad. Orang murtad padahal apa? Halal kan darah dan hartanya. Dan tidak sah menjadi kafir zimmi. Dan tidak bisa menjadi kafir musta'man. Musta'man tadi yang dapat, yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan. Tapi kalau sebagai utusan itu tidak boleh diganggu. Ketika datang utusan Musailamah Al-Kazzab, Rasul mengatakan kepada utusan itu, "Laula annaka rasul laqataltuka." Seandainya kamu bukan utusan, tentu saya bunuh kamu. Karena kamu berstatus sebagai utusan, saya tidak ganggu kamu. Di utusan. Utusan ini hukum yang sudah ada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah pun tidak pernah mengganggu utusan musuh. Islam mengakui hukum ini. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang keempat adalah bila kelompok Islam atau negara Islam mengikat perjanjian sementara, gencatan senjata sementara dengan kelompok atau negara kafir untuk tidak saling mengganggu, maka dalam tenggang waktu yang tertera dalam perjanjian, maka tidak boleh orang muslim untuk mengganggunya. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasul melakukan perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Ini kan terjadi perjanjian. Ini orang kafir Quraisy datang ke Madinah, tidak boleh diganggu. Begitu juga orang muslim masuk ke Mekah, tidak diganggu. Tapi perjanjian ini hanya berlaku bagi orang muslim yang berada di bawah kekuasaan pemimpin Islam yang mengikat perjanjian dengan pemerintah kafir itu. Artinya, kalau ada negara Islam, andai kata ada beberapa negara Islam, A, B, umpamanya, C negara kafir, si pemimpin negara Islam A mengikat perjanjian dengan negara kafir C, maka perjanjian ini hanya mengikat warga yang ada di negara Islam A. Artinya, kalau orang muslim yang ada di negara Islam B, boleh melakukan penyerangan kepada negara kafir C. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah melakukan perjanjian Hudaibiyah, orang yang dibawa genggaman Rasulullah, kaum muslimin di Madinah, itu tidak boleh mengganggu kafir Quraisy. Namun ada orang-orang muslim yang di Mekah, karena dengan nota perjanjian, kalau seandainya ada orang muslim datang ke Madinah, wajib dikembalikan kan ke Mekah. Itu kan nota perjanjiannya. Nah, ada orang-orang muslim yang masuk Islam dari Mekah, mereka tidak bisa datang ke Madinah. Akhirnya mereka di Mekah juga tertindas. Ke Madinah tidak boleh sesuai dengan perjanjian. Akhirnya mereka melarikan diri ke pinggir pantai. Bikin kelompok sendiri. Abu Basir, Abu Jandal, dan yang lainnya. Di sana mereka, kalau ada kafilah Quraisy lewat, mereka membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Orang-orang Quraisy tidak pernah protes kepada Rasulullah. Tidak pernah minta tanggung jawab kepada Rasulullah. Karena mereka tahu, ini orang di bawah luar kekuasaan Rasulullah. Makanya ketika orang yang diutus oleh orang kafir Quraisy untuk mengambil orang yang seorang yang masuk Islam datang ke Madinah, diambil lagi oleh Rasul, dikasihkan. Di tengah perjalanan orang muslim ini membunuh salah seorang yang membawa mereka, membawanya itu. Orang Quraisy tidak menuntut Rasulullah. Kenapa? Orang ini di luar tanggung jawab Rasulullah. Dari situ Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan, juga ulama yang lain, bahwa seandainya ada beberapa raja Islam, wilayah kekuasaan berbeda-beda, yang satu mengikat perjanjian damai dengan negara kafir tertentu, maka boleh bagi negara Islam yang lain untuk menyerang negara kafir yang mengikat perjanjian dengan negara Islam yang satu lagi. Karena apa? Perjanjian itu hanya mengikat negara Islam yang mengikat perjanjian itu saja. Paham tidak? Seperti itu. Ya kalau kita realita, mungkin kita enggak usah pikirannya muluk-muluk kepada yang ya belum kita mampu, masalah qatal itu kan, membunuh atau memerangi. Umumnya kasus saja itu kan, kasus. Gini, sekarang kita naik motor, nabrak orang, ternyata yang ketabrak orang Nasrani. Sekarang, kan kalau kafir zimmi ada diatnya kan, kafir mu'ahid ada diatnya. Sekarang kita lihat, apakah orang ini di negeri ini kafir zimmi bukan? Bukan, ini bukan negara Islam. Kafir musta'man bukan? Bukan. Utusan? Bukan. Mengikat perjanjian? Enggak. Oh, berarti enggak ada diatnya. Gitu, kaitannya ke sana. Jangan mikirnya ke yang apa berat-berat dulu. Ke sana aja. Apa contohnya? Berantem sama orang di pasar. Kalau berantem enggak apa ya, umumnya kita lagi jalan ada yang ngeledek, umumnya nah, hawa nafsu naik, berantem akhirnya sampai mati. Lihat siapa, oh ternyata orang muslim. Kalau orang muslim berarti kan, kalau seandainya dia tidak menyerang kan tidak halal kita menyerang. Kalau seandainya dia menyerang yang enggak dosa kita, enggak ada diat. Ini kalau seandainya apa kita ya duluan menyerang. Kalau seandainya ternyata orang murtad berarti tidak ada diatnya. Tadi kan hal, oh ternyata dia itu pezina muhsan. Dibunuh oleh kita. Tadi berantem terus pas selesai ternyata pezina muhsan. Oh berarti kita enggak dikisah. Karena pada dasarnya pezina muhsan adalah halal. Itu maksud diantara contohnya yang apa? Yang dekat. Enggak usah yang jauh-jauh dulu. Yang dekat. Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Iya, emang kalau penegakan hudud, kisos kan memang kaitan dengan syaukah, kekuatan daulah. Ini andai kata kondisi ini, bukan kita sengaja dia tahu bezina muslim kita raja, bukan. Maksudnya, andai kata kita berantem, atau mukul orang, nabrak orang. Ternyata yang ketabrak itu bezina muhsan. Jadi kita enggak ada bayar diat gitu. Iya, seperti itu. Nah kalau seandainya orang muslim, sekarang kita lepas, keluarganya gak tahu kita. Tapi nanti di akhirat, nanti di hadis kan, orang yang membunuh orang muslim sengaja, nanti dia nenteng kepalanya. Di akhirat, nenteng kepalanya, kepalanya nagih. Seperti itu. Si orang itu, maksudnya orang yang terbunuh itu bawa kepalanya sendiri, nenteng, ya Allah, si Tuhan udah bunuh saya. Seperti itu. Ya. Wajib, memang wajib, karena kewajiban penegakan hukum Islam adalah wajib. Sedangkan penegakan yang sempurna tidak terrealisasi kecuali dengan adanya tadi khilafah. Ya tidak mesti kata-katanya khilafah sebenarnya. Nah dengan sendirinya disebut khalifah atau imam atau amir atau sultan. Wajib. Jadi membentuknya ya dengan cara pertama memberikan pemahaman tentang yang inti Islam tauhid ini. Orang yang sudah paham tauhid ini wajib apa? Wajib dirapatkan barisannya, disatukan. Idealnya disatukan dalam satu apa? satu jamaah. Jamaah. Kalau umpamanya andai kata memang jamaah sudah terlalu banyak, cari yang lebih mendekati kebenaran. Mencari. Tapi tetap kewajiban jamaah itu adalah kewajiban. Jadi itu istilahnya langkah, karena kekuatan itu tidak terbangun dengan sendirian. Tangan aja bawa ember, kalau ini apa, jari kelingking bisa ngangkat ember nggak? Ini jari kelingking bawa air satu ember bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau jarinya banyak bisa. Maksudnya orang muslim itu lemah dengan sendirinya. Maksudnya kalau dia sendiri lemah, tapi dia kuat dengan berjamaah. Seperti itu. Lanjutkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan dilanjutkan. Iya, Sopri. Iya. Gimana? Iya. Ya, yang pertama tadi kan bulan haram tidak boleh perang di memulai perang di dalamnya. Bagaimana kalau kita yang diperangi, apakah boleh nggak melawan? Kalau diperangi mereka yang lebih dahulu, maka wajib dilawan. Allah mengatakan asyahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram lagi. Maksudnya kalau mereka menyerang di bulan haram, ya lawan. Wal hurumatu qisas. Kalau keharaman-keharaman Allah dilanggar, maka ada pembalasan. Kalau mereka melakukan peperangan, menyerang kita di tanah haram, kan tidak boleh kita mulai di tanah haram perang. Tapi kalau mereka menyerang kita di tanah haram, maka lawanlah. Itu dalilnya. Kalau masjid dirar, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abadan. Orang-orang yang menjadikan masjid diraran dalam rangka dirar, membahayakan umat, baik membahayakan kesatuan umat atau membahayakan akidah umat. Wa kufran, dan masjid dibangun dalam rangka menebarkan kekafiran. Wa tafriqan, dan dalam rangka memecah belah umat. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan dalam rangka menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini kriteria masjid dirar. Ini sifat-sifat ini salah satunya ada pada suatu masjid, menjadikan masjid itu menjadi masjid dirar. Yang pertama diraran. Dirar, membahayakan umat. Seperti contohnya zaman Rasul ada orang munafik buat masjid itu untuk mereka yang ngelolanya, mereka kumpul-kumpul supaya bisa merencanakan yang buruk bagi kaum muslimin, maka dibakar. Allah merintahkan untuk membakarnya masjid. Nah, masjid dirar yang paling dahsyat adalah dirar akidah, dirar pemahaman. Contohnya, Contohnya Dirar Aqidah adalah masjid yang dibangun dan diberi nama dengan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Lihat, Amal Bakti Muslim Musyrik. Ini dirornya akidah. Ini kan yang bangun yayasan ini. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ini dalam mengkaburkan apa? Pemahaman Tauhid. Menimbulkan image bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Itu kan dirar akidah. Dirar akidah, makanya Masjid Pancasila atasnya kubah, apa bukan kubah, itunya segi lima, jendelanya segi lima, pintunya segi lima. Itu dirar, itu masjid dirar. Masjid dirar. Nanti bagaimana sholat disananya nanti? Belum. Atau masjid yang dibangun oleh togut dan dikelola pengelolaannya oleh mereka. Oleh mereka. Masjid dibangun oleh togut, tapi yang mereka yang mengelola program-program di dalamnya. Kalau togut punya masjid, memprogram di tangan mereka, dari bawah pembinaan mereka, pasti apa? Masjid tersebut menjadi corong apa? Yang diundang menceramah di sana, siapa? Yang diundang adalah apa? Masjid jadi untuk menunggu siapa? Yang ditunggu khatibnya siapa? Irsadal liman haraballaha wa rasulah. Rangka menunggu khatib-khatib yang memerangi Allah dan Rasulnya. Paling di sana mencela-cela jihad, mengajak loyal kepada tadi waliul humur. Itu dalam rangka apa? Menjadi apa? Menunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu masjid dirar. Termasuk masjid yang ada di lembaga pemasyarakatan di LP yang dikelola di bawah pembinaan BIMPAS, bimbingan pemasyarakatan, di bawah Bingkemas. Perlu diketahui pembinaan di lembaga pemasyarakatan berubahnya dari sistem kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan berdasarkan Pancasila. Itu pertama, itu asas pembinaan. Kedua, karena itu asasnya, maka diwajibkan kalau narapidana baru datang ke LP, di secara ada di LP itu namanya catur dharma narapidana. Sumpah setia narapidana menjadi manusia susila yang berpancasila. Ada larangan, larangan pertama, larang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan undang-undang dasar dan Pancasila. Larangan kedua, dilarang mempertentangkan Pancasila. Ini kan? Sedangkan kalau masjid yang dikelola oleh mereka di bawah pembinaan mereka, sedangkan pembinaan di bawah program mereka. Programnya tentu yang di sana paling ya belajar Quran, baca Quran, sholat, tapi tidak akan kepada masalah tauhid. Nah, keberadaan pembina itu untuk menimbulkan image bahwa mereka itu adalah para penegak hukum di sana itu adalah orang Muslim. Pekerjaan mereka itu tidak membatalkan Islam. Buktinya mereka juga mengelola pembinaan masjid, ngajarin Quran, ngajarin sholat. Itu dirar akidah. Dirar akidah. Makanya kalau menyuarakan tauhid di sana, maksudnya di masjid seperti itu, terang-terangan menjelaskan ini negara kafir, haram loyalitas kepadanya, pekerjaan menjadi sipir penjara adalah kafir, tidak boleh taat kepadanya, besok suruh khutbah lagi enggak? Ini paling dimasukkan ke isolasi. Saya alami sendiri gitu. Saya diisolasi 10 bulan gitu kan. Kenapa? Tadi dilarang gitu kan. Jadi seperti itu. Karena tertera itu dilarang. Kalau membangkang kita di sini aja, kalau di alam bebas aja. Mungkin di sini bisa pergi kemana-mana, kalau di dalam susah. Makanya lebih baik mengurus diri sendiri atau dakwah di kamar atau di tempat-tempat yang lainnya. Atau masjid, para ulama juga memasukkan contohnya dalam Abu Qatadah Al-Qurayshi punya kitab namanya Masajidud Dirar. Masjid-masjid dirar. Hujran Masajidud Dirar, menjauhi masjid dirar. Disebutkan di antaranya masjid yang dibangun oleh di dalam kedutaan-kedutaan negara-negara murtad, itu masjid dirar. Masjid yang dibangun di markas-markas togut, itu masjid dirar. Karena keberadaan masjid itu yang dikelola oleh mereka untuk mengkaburkan pemahaman umat tentang kekafiran mereka, supaya umat menganggap mereka itu orang muslim. Nah, hukum sholat di dalamnya apa? Kata Allah, la taqum fihi abadan. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Bisa antum baca dalam buku ini, jadi Masajidud Dirar, dan itu dari terjemahan. Juga Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi punya juga buku namanya Masjid Dirar dan hukum sholat di belakang para anggota dewan dan ansor togut. Itu ada bukunya. Jadi segala masalah itu sudah ada, tinggal kita yang mempelajarinya. Begitu Pak. Lanjut dulu ya. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sekarang jam berapa? 3. Habis asar ada tidak? Ada terakhir. Gitu. Berarti nanya habis asar aja. Satu materi lagi, mungkin kalau selesai ya syukur, kalau tidak nanti dilanjut. Sekarang tentang konsekuensi kalau orang sudah jatuh ke dalam kemurtadan. Ada konsekuensi dunia, ada konsekuensi kalau sudah mati. Konsekuensi dunia. Orang yang sudah murtad, gugur wilayahnya. Wilayahnya maksud perwalian, kepemimpinannya. Kalau pemimpin muslim, menjadi negara Islam, pemimpinnya muslim, tiba-tiba dia menjadi murtad, maka dengan sendiri terlengser. Dengan sendiri terlengser. Kalau tidak mau lengser, harus dilengserkan. Kalau melindungi diri dengan kekuatan yang membantunya, berarti kekuatan itu wajib diperangi. Itu kalau asal negara Islam, khalifahnya murtad, wajib dengan sendirinya lengser, wajib diproses ke Mahkamah Islamiyah. Kalau tidak mau lengser, harus dilengserkan. Kalau tidak malah melindungi dengan kekuatan, wajib diperangi. Nah, bagaimana kalau memang negaranya bukan Islam? Berarti bukan lengser, berarti memang tidak sah kepemimpinannya dari awal. Makanya pemimpin yang sah itu adalah pemimpin muslim. Ketika disebut pemimpin muslim, ketika maksudnya dia yang menegakkan Islam. Kalau ngaku muslim tapi negaranya kafir, maksudnya undang-undangnya kafir, yang dia tegakkan hukum kafir, bukan pemimpin Muslim namanya, tapi pemimpin murtad. Makanya kalau di negara seperti ini, orang sebersih apapun kalau jadi presiden dengan negara seperti ini, jadi murtad. Jadi murtad. Dan kepemimpinan orang murtad itu tidak sah dalam Islam. Dalam arti mereka tetap berkuasa, kita tidak menganggapnya sebagai pemimpin kita. Tidak sah kita mengatakan presiden kita. Tidak boleh mengatakan pemimpin kita. Tidak boleh. Apa yang mengatakan pemerintah kita. Jadi bahasa juga kalau udah paham tauhid harus diperhatikan. Tidak boleh mengatakan ini pemerintah kita. Kalau negeri kita, memang negeri kita. Tapi kalau pemerintah kita kaitan dengan sistem. Apalagi kalau mengatakan presiden kita. Tidak boleh itu. Ya presiden mereka aja itu. Seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 141 Allah mengatakan walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Mungkin antum ini Allah mengatakan tidak akan, tapi realitanya orang kafir menguasai orang mukmin. Setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan janji itu semuanya berkaitan dengan orang mukmin yang sempurna imannya. Orang masyarakat mukmin yang sempurna imannya tidak mungkin orang kafir menguasainya. Nah, ketika sekarang menguasai berarti kita kurang imannya. Atau makna kedua, ayat itu memiliki makna larangan. Makna kedua, itu makna pertama. Dan itu benar, makna kedua juga benar. Ketika Allah mengatakan, Allah tidak akan menjadikan orang bagi orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin. Ini kalau di sini makna larangan. Kita dilarang memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai diri kita. Dilarang. Makanya tidak boleh kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kita yang kita berikan loyalitas kepadanya. Termasuk di dalamnya adalah tidak sah sholat di belakang imam yang musyrik atau kafir. Karena kan imam adalah bagian daripada kepemimpinan. Kalau tadi kepemimpinan dunia, ini kepemimpinan dalam masalah ibadah. Tidak sah sholat di belakang anggota dewan. Tidak sah. Wong sholat dianya aja enggak sah. Sholat dianya tidak sah. Orang yang tahu, orang beda kalau seandainya tidak tahu itu anggota legislatif. Kita tahu dia itu anggota legislatif. Tahu dia itu orang kafir. Tidak sah sholat di belakangnya. Tapi beda. Orang karena kebodohannya tahu dia anggota dewan, tapi ya dia belum mengkafirkan yang anggap muslim. Apakah sholat biasa atau tidak? Kita tidak mengatakan sholat dia batal, sholat biasa. Cuma dia punya pemahaman yang salah. Orang yang sudah tahu orang itu orang kafir tidak sah sholat di belakangnya. Seperti itu. Termasuk juga kepemimpinan wilayah yang masuk cakupan ayat tadi. Tidak boleh setelah tahu orang calon mertua ini orang kafir, tidak boleh dia menjadi wali dalam pernikahan kita. Umpamanya kita tahu setelah ngaji ini, umpamanya siapa juga mau nikah. Umpamanya dapat ahwat ternyata calon mertuanya orang kafir. Dapat orang kaya raya, anggota dewan ternyata. Itu tidak sah perwalian bapaknya itu. Tidak sah. Bagaimana yang dahulu saya pernah, dahulu saya enggak paham. Yang dahulu, enggak usah diulang. Islam tidak pernah mengungkit-ungkit pernikahan yang dahulu, walaupun setelah orang paham ternyata itu dahulu walinya orang kafir. Itu dahulu Islam tidak mempermasalahkan pernikahan dahulu. Ini setelah tahu. Kalau dahulu hampir ya, banyak gitu. Ya. Ini ke depan. Pertama, ini paham enggak? Yang kedua, ketika tadi tidak sah kepemimpinannya. Kedua adalah tidak sah menikah dengan orang murtad. Tidak sah menikah dengan laki-laki murtad, dan begitu juga tidak sah menikah dengan wanita murtad. Nggak boleh nikah dengan aktivis partai yang ikut demokrasi. Ya, Safraza. Nggak boleh. Jadi, kalau tidak, ajak dulu untuk berlepas diri pada kemusyrikan, suruh tobat. Jadi tidak boleh. Sebagaimana perempuan tidak boleh menikah dengan tentara. Punya bapak punya anak, jangan ketika anaknya mau nikah tanya dengan siapa. Enggak boleh, enggak sah. Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik. Lebih baik nikah dengan budak, tapi budaknya enggak ada. Budaknya di sini enggak ada. Dan jangan kalian, hai para wali, maksudnya para bapak, menikahkan putri-putri atau saudari-saudari kalian kepada laki-laki yang musyrik, walaupun dia itu membuat kalian terpesona. Sungguh budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila al-jannah. Karena mereka itu mengajak ke dalam api neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Tidak boleh. Dari awal tidak buat. Gimana kalau sudah nikah tiba-tiba istri murtad, maksudnya muslim, kemudian tiba-tiba istri murtad, istri ngotot mencalonkan jadi caleg dengan sendirinya nikah lepas, bukannya talak, dengan sendirinya pernikahan lepas. Kalau seandainya kembali kepada Islam si istri tersebut dalam masa iddah, maka boleh kembali tanpa akad nikah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah belum kembali juga kepada Islam, sudah selesai baru kembali. Kalau mau kembali harus dengan akad nikah baru, mahar baru, wali dan saksi. Seperti itu memang. Jadi kalau tiba-tiba murtad, mungkin kalau yang murtadnya istri itu mungkin lebih mudah solusinya gitu. Tapi kalau yang murtadnya suami, kondisi negeri seperti ini, istri dalam masa kesulitan, sulit kan, tidak ada hukum yang melindunginya, dia dianggap oleh suaminya sebagai istri karena suaminya enggak paham juga. Makanya harusnya apa? Ya kalau ya dengan pergi dia disusulin. Yang jelas itu salah hukum, masalah teknis, gimana nanti gitu. Baik, maksudnya lihat kasusnya. Tapi yang jelas, paham kan? Tidak boleh menikah dengan orang murtad. Kemudian selanjutnya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang murtad. Jangankan kepada orang murtad, kepada orang kafir asli pun tidak boleh. Maksudnya duluan, assalamualaikum. Kepada orang murtad. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hadis yang lain, kepada orang-orang musyrik. Tapi kalau mereka dulu mengucapkan salam, boleh jawab tidak? Boleh. Utamanya wa'alaikum. Wa'alaikum. Sebagian ulama mengatakan boleh sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau wa'alaikumussalam. Tapi yang ada dalam hadis adalah wa'alaikum. Jadi tidak boleh mengucapkan salam. Wah, orang ini katanya suka ngaji, sama saya nggak pernah salam. Umpamanya ada orang, maksudnya orang musyrik gitu kan, orang musyrik, tapi dia ya istilahnya getol ibadah. Kita ketemu, tahu dia orang musyrik, kita nggak pernah mengucapkan salam. Ini anaknya nggak mau salam sama saya, padahal dia ngaji, nggak punya akhlak. Nah, supaya menghilangkan dugaan seperti itu, jelaskan kepada dia alasannya kenapa. Karena bapak ini gini-gini. Marah kan? Bilang, saya ini justru menjelaskan, saya ini jujur. Jujur. Justru saya kalau seandainya saya tidak jujur, tidak tulus kepada bapak, saya tidak akan menjelaskannya. Karena saya ya punya pikiran kalau saya menjelaskan kalau bapak enggak suka pasti marah sama saya. Justru saya saking kasihan sama bapak, saya menjelaskan bahwa bapak ini, bahwa perbuatan bapak itu adalah kemusyrikan. Makanya saya tidak mau mengucapkan salam. Jadi kejujuran itu kalau seandainya dia marah itu justru jangan dianggap sebagai penghalang untuk menjelaskan. Justru orang yang udah paham dia itu orang musyrik tapi ketemu assalamualaikum, justru inilah yang menipu. Inilah orang yang menipu orang tersebut. Karena apa? Dengan itu dia, si orang tersebut menganggap buat orang ini masih menganggap dia muslim. Berarti perbuatan dia itu dianggap tidak jadi masalah. Berarti ini penipu. Penipu. Justru yang jujur yang dimarahi kan? Yang jujur dimarahi, penipu siapa? Disayangi. Itu kan realita. Tapi emang hukum seperti itu. Kemudian selanjutnya, kaitan kalau dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, maka sebenarnya dalam Islam, ini secara hukum dulu. Di Islam orang kafir dengan orang kafir tidak saling mewarisi. Orang murtad itu tidak, hartanya tidak diwariskan. Dan keluarga, dan kalau dia murtad, orang keluarganya yang muslim, dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim secara hukum. Dalam hadis Bukhari Muslim Rasul mengatakan la yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Karena kalau di negara Islam orang murtad itu setelah dieksekusi hartanya itu menjadi faid, masuk ke baitul mal. Menjadi apa? Faid, masuk ke baitul mal. Itu orang murtad. Kalau orang tuanya yang muslim meninggal dunia, dia tidak dapat warisan. Ya gimana kalau kondisi gini? Enggak ada hukum Islam. Umumnya ada orang tua di antara kita kaya raya, tapi dia musyrik kafir meninggal dunia. Apakah kan enggak dapat warisan? Tapi orang lain pada ngambil. Kalau kan tidak masuk ke baitul mal, boleh enggak ngambil? Ambil, tapi bukan sebagai warisan, tapi sebagai harta orang yang jatuh ke tangan dia, kita dengan sukarela dia. Jadi bukan sebagai warisan. Kan pasti anak-anaknya yang gak paham kan mengasih kepada anaknya yang paham ini kan. Diambil, tapi bukan sebagai warisan. Makanya tidak mesti apa sesuai dengan pembagian, berapa aja dikasih. Begitu juga kalau kita punya anak murtad, kita harus berwasiat, ngasih tahu sama keluarga kalau saya meninggal dunia, dia kalau belum tobat atau yang murtad jangan dikasih warisan. Terus yang kedua, kedua tidak boleh disolatkan kalau mati. Orang musyrik yang ngaku muslim, kita tahu orang musyrik, dia itu orang musyrik meninggal dunia belum tobat daripada kemusyrikan. Kalau itu tidak boleh disolatkan. Tidak boleh nyolatin. Haram menyolatkannya, bukan dapat pahala. Punya bapak sebagai menteri meninggal dunia. Saat jadi menteri meninggal dunia, jangan disolatkan. Jangan disolatkan orang kafir. Rasul Allah mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, jangan kamu menyolatkan orang yang mati di antara mereka selamanya. Haram mensolatkan, bukan fardu kifayah, tapi apa? Haram, dosa, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Gimana anak durhaka ini mau menyolatkan orang tua, gitu. Kan itu nanti dijelaskan, makanya pentingnya menjelaskan itu supaya orang paham. Makanya kalau umumnya harus selektif juga. Umumnya pengurus masjid di sini ada orang tahu orang murtad, ya jangan disolatkan di masjid. Iya, emang kan tidak boleh. Kitanya jangan ikut menyolatkan, biar yang nganter aja di sana. Jadi itu secara hukum gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak memiliki kekuatan gitu kan, itu lain lagi. Tapi tetap tidak boleh ikut. Punya mereka memaksa masukkan orang ke masjid. Kita tidak punya kekuatan. Ya kitanya pergi, tapi jangan ikut menyolatkan. Karena Allah mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, jangan kau menyolatkan orang yang mati di antara mereka selamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kau berdiri di atas kuburannya. Berdiri untuk mendoakannya tidak boleh. Termasuk juga dilarang mendoakan orang yang mati di atas kemusyrikan. Punya kita, punya bapak dulu dikirim tentara ke timur-timur, mati di sana. Enggak boleh doain. Tidak boleh di doakan. Allah mengatakan, Rasul pernah minta izin untuk mendoakan ibunya yang mati di atas kemusyrikan. Turun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun karib kerabat terdekat. Enggak boleh. Itu Rasul saja dilarang, ibunya sendiri dilarang memintakan ampunan, apalagi kalau menyebut almarhum. Almarhum itu jangankan kepada orang kafir, kepada orang muslim pun tidak boleh. Karena kalau almarhum artinya adalah memastikan rahmat, yaitu almarhum orang yang dirahmati, seolah-olah sudah memastikan. Tapi yang dibolehkan adalah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum itu memastikan rahmat, orang yang dirahmati artinya kan. Sedangkan dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bisa dilihat dalam buku-buku manhaj, tidak boleh memastikan bagi orang yang baik bahwa dia itu calon penghuni surga atau orang yang pasti mendapatkan rahmat. Sebagaimana tidak boleh memastikan bagi orang muslim yang banyak maksiatnya meninggal dunia, memastikan dia disiksa di neraka. Tidak boleh. Tapi yang benar adalah mengharapkan kebaikan bagi orang yang baik dan mengkhawatirkan siksa bagi orang yang buruk. Makanya doa rahimahullah bukan almarhum. Apalagi orang almarhum Yitzhak Rabin. Kan pernah dengar. Itu udah dahsyat lagi. Mungkin kalau yang disebut almarhumnya orang murtad karena orang enggak tahu itu kan orang kafir. Ini orang udah jelas kafir asli. Enggak ada kesamaran. Jadi mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh. Walaupun orang tua sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau di Islam, kalau di negeri seperti ini kan campur aduk. Di Islam itu orang yang murtad tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak dikafankan, tidak dikuburkan dengan pakaian yang dia kenakan dan bukan dikubur. Yang penting tidak kelihatan aja. Sebagaimana Rasul bangkai-bangkai kaum musyrikin yang mati di perang Badar, 70 orang semuanya dicemplungin sumur Badar. Dicemplungin sumur Badar. Ketika orang-orang Quraizah, Yahudi Quraizah, kan berkhianat, kemudian diputuskan mereka di laki-laki dewasa dibunuh, perempuan dan anak-anak dijadikan budak, sekitar kalau tidak salah, 600 orang dibunuh semuanya oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam, digali parit, dimasukkan semuanya. Mungkin kalau zaman sekarang disebut apa? Mungkin Holocaust gitu kan? Ya, enggak, itu memang ajaran Islam seperti itu. Karena orang-orang kafir itu sebenarnya tidak layak hidup di bumi Allah. Makanya ditenggelamkan ke dalam bumi Allah. Supaya kembali ke tanah dengan tidak terhormat. Karena di neraka juga mereka dihinakan. Mereka hina. Karena telah menghinakan dirinya menjadi hamba setan. Itu kalau di Islam seperti itu. Makanya seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ketika orang Jahmi itu orang kafir. Orang Jahmiyah ini adalah disuruh tobat, kalau enggak tobat maka dibunuh. Kemudian bangkainya dilemparkan ke tempat pembuangan sampah yang jauh supaya tidak baunya mengganggu orang muslim dan orang kafir zimmi. Itu Kan kalau ucapan seperti ini kan, oh, apa namanya, sadis banget itu kan. Tapi itu memang saking hinanya orang yang menghinakan dirinya dengan menjadi hamba setan. Kemudian selanjutnya, orang yang mati di atas kekafiran, seluruh amal ibadahnya lenyap hapus. Salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, wakafnya, infak, sedekah, baca Quran dan yang lainnya hapus total. Tidak tersisa sedikit pun. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya terus mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu lenyaplah amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Hapus. Lenyap. Jadi amal ibadah dengan sebab kemurtadan, kemusyrikan itu menjadi lenyap kalau mati di atas kemurtadan. Kalau mati di atas kemurtadan. Beda kalau seandainya dia tobat kembali masuk ke dalam tauhid, mati terus meninggal dunia di atas tauhid. Tentang amalan yang dahulu, ulama berselisih apakah itu dibawa atau tidak. Tapi yang jelas, ini orang yang mati di atas kemurtadan. Kemudian selanjutnya, orang yang mati di atas kekafiran, kemurtadan, haram masuk surga. Dalam arti tidak mungkin masuk surga sampai gajah bisa masuk ke dalam jarum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan angkuh darinya, maka mereka itu tidak dibukakan pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kata Allah, sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Ketika mengaitkan sesuatu yang dengan yang mustahil, artinya tidak mungkin masuk surga. Dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga. Haram surga. Ya, kalau haram surga kemana? Di sana hanya ada dua, surga atau neraka. Ya, kalau haram surga apa? Kata Allah, "Wa ma'wahun nar," tempat kembalinya api neraka. Karena surga sudah diharamkan, maka apa? "Wa ma lil zalimina min ansar," dan orang-orang musyrik itu, orang-orang zalim itu tidak mendapatkan para penolong, maksudnya kekal di dalamnya. Kekal. Nah, kalau kekal berarti tidak mungkin mendapatkan syafaat. Tidak mungkin mendapatkan syafaat. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak mendapatkan para pemberi syafaat. Dalam firman-Nya juga Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak manfaatlah syafaat para pemberi syafaat. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insya'Allah. Man mata min ummati la yushriku billahi syai'an." setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Setiap nabi menggunakan doanya di dunia ini. Nabi Nuh digunakan untuk menenggelamkan kaumnya. Setiap nabi menggunakan doanya di dunia ini untuk membinasakan kaumnya. Dan saya menyimpan doa saya sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Dan ia akan diraih oleh orang yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang musyrik tidak mungkin mendapatkan syafaat. Satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat hanyalah Abu Thalib. Lagian itu bukan untuk dikeluarkan dari surga, tapi untuk diringankan siksanya. Kata Rasul, laula ana lakana fid darakil asfali minan nar. Seandainya tidak karena syafaatku, tentu Abu Thalib ada di neraka yang paling dasar. Apa azab yang paling ringan? Azab penghuni neraka yang paling ringan yang disediakan oleh Abu Thalib, buat Abu Thalib. Itu apa? Dalam hadis Rasul mengatakan, inna ahwana ahlin nari azaban, penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamran yagli minhuma dimaguhu, orang yang ditaruh di bawah telapak kakinya bara api neraka yang darinya mendidihlah otaknya. Itu yang paling ringan. Yara annahu ashadun nasi azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Dia mengira bahwa dialah yang paling dahsyat azabnya, padahal dialah yang paling ringan azabnya. Itu apa? Yang paling ringan seperti itu. Gimana yang paling dahsyat? Kan kalau di dunia dibakar ujungnya mati. Kalau di sana apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang apa kulit mereka, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya menikmati azab. Jadi supaya menikmati azab, diganti dengan yang baru. Kalau di dunia udah dibakar mati, udah tidak terasa lagi. Tapi di akhirat terus begitu. Di sanalah ketika sudah orang penghuni neraka, orang-orang kafir di sana masuk, tinggal orang-orang kafir, maka tampillah setan akan menyampaikan ceramah penyesalan di hadapan penghuni neraka. Allah mengatakan tentang khutbah setan di hadapan penghuni neraka, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Tatkala urusan sudah diputuskan, berkatalah setan. Ini di hadapan penghuni neraka. Sesungguhnya aku dahulu menjanjikan janji. Aku menyalahi janji kepada kalian. Dan Allah telah menjanjikan kebenaran. Sesungguhnya aku sama sekali tidak memiliki penguasaan sedikit pun atas diri kalian. Kecuali aku hanya ngajak saja. Terus kalian ikut aku. Fala talumuni, jangan celah aku. Walumu angkusakum, celalah diri kalian. Ma'ana bimusrihikum, aku tidak bisa menolong kalian. Wa ma'antum bimusrihiyya, dan aku tidak bisa menolong. Kalian tidak bisa menolong aku. Sekarang aku ingkar terhadap kekafiran yang kalian lakukan kepadaku. Jadi apa? Berlepas diri dari para pengikutnya. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu apa? Penghuni neraka apa yang dilakukan? Yang terjadi apa? Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka menjerit-jerit di dalamnya sambil mengatakan apa? Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Apa jawaban Allah? Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian yang mana orang yang mau mengambil pelajaran akan mengambil pelajaran di dalamnya? Kata Allah. Nah, sekarang apa? Kata Allah, fadzuku, rasakanlah. Silakan, rasakan. Itu. Ketika sudah seperti itu, mereka minta apa? Ya, ketika sudah dahsyat siksaan, mereka sudah tidak diizinkan untuk ke dunia lagi. Siksaan sudah mereka rasakan. Apa? Menjerit-jerit kepada malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, biarkanlah Tuhanmu membinasakan kami, mematikan kami. Minta apa? Minta untuk dimatikan supaya tidak merasakan azab. Tapi apa? Allah menjelmakan kematian dalam hadis sahih, menjelmakan kematian. Kematian konkret abstrak. Kematian abstrak kan? Allah menjelmakan kematian, mati, kematian dijelmakan menjadi seekor kibas domba besar, ditaruh di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Kematiannya dimatikan. Dikatakan kepada penghuni surga kalian kekal di dalamnya, penghuni neraka kekal di dalamnya, tidak ada kematian. Tidak ada harapan lagi untuk mati. Ketika sudah tidak ada harapan untuk mati, apa yang terjadi di sana mereka? Apa? Ya, merasakan azab dengan apa? Ya, narik napas, napa kalau apa? Ya, apa? Zafir, syahik, maksudnya menarik napas, membuang napas kesakitan. Gitu. Itu maksudnya nestapa ketika di dalam api neraka. Oleh sebab itu, ketika kita masih punya kesempatan di dunia, jangan disia-siakan sebelum datang hari di saat tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada yang menolong kecuali apa yang telah kita persembahkan bagi diri kita sendiri. Nah, ini adalah sebenarnya materi terakhir. Jadi mungkin nanti habis asar kalau ada pertanyaan, habis asar kalau memang waktunya masih ada. Tapi ini materi terakhir. Mungkin insya Allah kalau sudah ini silakan baca bukunya, insya Allah paham. Cukup. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.